بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus beribadah, meraih kebaikan, keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Seperti biasa ma'asyiral muslimin, masih melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Ibn Lu'lu' Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala. Pertemuan kita yang ke-13 masih di dalam pembahasan kitab Taharah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan tentang rukun yang pertama dan rukun yang kedua di dalam wudu. Rukun yang pertama adalah niat dan rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Hari ini kita ingin mencoba memasuki rukun atau fardu yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله الفرد الثالث غسل اليدين. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Pertama niat, kedua membasuh wajah, maka yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Beliau berkata, ثم, kemudian setelah seseorang itu berniat lalu dia menyempurnakan membasuh wajah, thumma, kemudian yaghsilu yadaihi, dia membasuh kedua tangannya, ma'al mirfaqaini salasa, ya, sampai ke siku-sikunya sebanyak 3 kali, dan siku-siku pun harus dibasahi, ya, ilal mirfaqain ay ma'al mirfaqain. Kalau di ayatnya kita baca di Al-Qur'an, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai di sini diartikan ma'al mirfaqaini, basuhlah kedua tangan kalian dan siku-siku. Artinya bersamaan kita membasuh tangan, kita basuh juga bagian apa? Bagian siku-siku. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ketika memberikan pendalilan atas poin ini, beliau berkata, hal ini sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Ayatnya jelas. Dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku. Wattiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata an Utsman, sebagaimana diriwayatkan dari Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan berkata, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Nabi membasuh tangannya tangan kanannya sampai ke siku-siku tiga kali. Ya, membasuh tangan kanannya sampai ke siku-siku tiga kali. Artinya, kita kerjakan atau kita basuh bagian sebelah kanan sebanyak tiga kali. Sesudah tiga kali, barulah berpindah ke sebelah kiri. Tidak diselang-seling. Tidak diselang-seling dalam pengertian begini. Kanan satu kali, pindah ke kiri, kembali lagi ke kanan, pindah lagi ke kiri, tidak. Kata Utsman ibnu Affan, di dalam menceritakan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu ghassala yadahul yumna, beliau membasuh tangannya sebelah kanan ilal mirfaq sampai ke siku-siku thalatha marrat, sebanyak tiga kali. Dan begitu dalam semua bagian, begitu kaki pun begitu, kanan dulu ya, kaki kanan dulu baru pindah ke kaki kiri. Dan disempurnakan tiga, barulah kita beralih ke bagian sebelah kiri. Lalu Utsman ibni Affan berkata, thumma ghasala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian setelah selesai membasuh tangan kanannya tiga kali, tangan kirinya juga dibasuh sama seperti tangan kanan, yaitu sebanyak tiga kali, ya, dan juga sampai kemana, ke mirfaq. Mirfaq itu artinya adalah siku-siku. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita bertanya, bukankah di Al-Quran itu disebutkan ila? Ila itu artinya sampai. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai. Kalimatnya sampai, atau bahasa Arabnya ila. Lalu kenapa diterjemahkan ma'a? Ma'a itu artinya bersamaan, ya, bersama, artinya dua-duanya wajib dicuci. Dikatakan oleh beliau, wa ila, huruf jer, yaitu ila, al-waridatu fil ayati wal ahadis bima'na ma'a. Ila dalam hadis dan ayat itu artinya ma'a. Ai ma'al marafiq, artinya ma'al marafiq. Bukan hanya tangan yang dibasuh, tapi siku-siku pun ikut dibasuh. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin, marwahu muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, sesungguhnya beliau, tawaddu'a faghasala wajhahu faasbagha alwudu'a. Beliau berwudu, lalu beliau basuh wajahnya, beliau ratakan, beliau sempurnakan wudunya. Summa ghasala yadahul yumna hatta ta'asra'a fil 'udhd. Kemudian beliau membasuh tangannya sebelah kanan sampai di bagian lengan bagian atas, artinya dilewatkan oleh Abu Hurairah, dilewatkan, artinya bagian siku-siku terkena air, ya, dilewatkan sampai ke bagian lengan bagian atas. Summa yadahul yusra hatta asra'a fil 'udhd. Begitupun tangan kiri sampai ke lengan bagian atas. Ya. Summa masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap bagian kepalanya. Summa ghasala rijlahul yamin hatta asyra'a as-saq. Begitupun beliau membasuh kakinya sebelah kanan sampai ke apa namanya? Syaq. Betis, ya, ke bagian betis. Begitupun kaki kirinya. Lalu Abu Hurairah berkata, hakadza ra'aitu ar-rasula yatawaddo. Beginilah aku melihat Rasul melaksanakan wudu. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian siku-siku itu wajib dibasuh. Ya, dia masuk ke dalam bagian tangan yang harus dibasuh atau dicuci ketika kita sedang berwudu. para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, rahimahullah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Fa'in kuti'at. Kalau seandainya seseorang, nas'alullah as-salamah wal-afiyah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keselamatan, dijauhkan dari keburukan. Fa'in, seandainya, kuti'at minas sa'id, ada seseorang yang tangannya terputus di bagian pergelangan, wajaba ghuslul baqi, maka dia harus membasuh bagian yang tersisa. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Seandainya ada yang putus di bagian lengan, apakah masih wajib dibasuh bagian yang tersisa? Maka wajib, kata beliau. Ya, masih wajib. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu huwal maisur, karena yang tersisa itulah yang bisa kita basuh. Wal maisuru la yaskutu bil ma'suri, dan sesuatu yang mudah tidak menjadi gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Ya sudah, yang tersisa saja dibasuh. Lalu dikatakan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hal ini berdasarkan firman Allah, bertakwalah semampu kalian. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Rasulullah bersabda, wa idza amartukum bi amrin. Kalau aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Artinya ya, kalau qadarullah, Allah uji dengan kondisi seperti itu, ya dibasuh yang tersisa. Lalu dikatakan oleh beliau, au mafsilil mirfaq, atau terputus dari bagian apa? Sambungan mirfaq, sambungan siku-siku. Ini mirfaq ya, putus, nas'alullah as-salamah wal afiyah, ya putus di bagian ini. Lazimahu ghuslu ra'sil 'adud, maka dia wajib membasuh ujung dari pergelangan tangan sebelah atas, artinya ujungnya, sambungannya itu tetap wajib diapakan, dibasuh, karena siku-siku masuk bagian yang wajib dibasuh. Au minal 'adud, ya, atau seandainya nas'alullah as-salamah wal-afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, seseorang putus dari bagian atas, ya, maka dalam kondisi itu tidak wajib dia membasuh, akan tetapi nudiba, dianjurkan atasnya, ya ghuslu baqihi, membasuh bagian yang tersisa. Kalau seandainya terjadi, maka tetap dibasuh, tapi bukan sebagai kewajiban. Karena yang wajib itu dari bagian lengan sampai ke siku. Adapun bagian atas, itu sunnah. Sunnah yang biasa disebut dengan, dikatakan di sini istilahnya adalah at-tahjil, memanjangkan cahaya. Nanti akan dibaca hadis Abu Hurairah kalau saya tidak salah, hadis tentang memanjangkan cahaya di dalam wudu. Salah satunya adalah dengan melewatkannya ke bagian atas. Dan itu tidak wajib. Karena yang wajib hanyalah sampai ke siku-siku. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fardu yang ketiga. Fardu pertama niat, fardu kedua wajah, fardu ketiga tangan. Kita masuk fardu yang keempat. Al-fardhu ar-rabi' mashu ba'dir ra's. Adapun fardu yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala, tidak seluruhnya. Yang wajib itu hanya sebagian. Adapun mengusap dengan cara meratakan air dari pangkal rambut depan, bagian depan sampai ke tengkuk, itu hukumnya sunnah. Adapun yang wajib menurut mazhab Syafi'iyah itu adalah ba'du ar-ra's, sebagian dari kepala. Coba kita lihat. Dalilnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wamsahu biru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Yang jadi perdebatan para ulama, saudaraku sekalian pemirsa Niaga TV, adalah huruf ba. Wamsahu artinya usaplah oleh kalian. Biru'usikum. Ada ba di situ. Ra'sun, ru'usun. Biru'usikum. Usaplah biru'usikum. Para ulama beda pendapat. Apakah ba di situ adalah ba litab'id yang menunjukkan sebagian? Kalau ba-nya kita artikan ba sebagian, maka artinya usaplah sebagian kepala kalian. Itu pemahamannya mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama yang mengatakan ba itu adalah ba'ul ibtida, ba permulaan. Jadi usaplah kepala kalian, permulaannya dari depan ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Coba kita lihat. Wal ba'u huna littab'id. Huruf ba di dalam ayat ini adalah menunjukkan sebagian. Fayakfi mashu ba'dihi. Maka cukup membasuh sebagian kepala. Ya. Dan di bagian manapun, di bagian kepala. Waqad dalla ala dhalika hadithul Mughirata radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun dalil dari hadis terkait dengan yang wajib hanyalah bagian sebagian kepala adalah hadis Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi masaha, bahwa Nabi mengusap binasiyatihi alal wa alal imamah. Nabi pernah mengusap hanya bagian ubun-ubunnya saja. Hanya bagian ubun-ubunnya saja, dan beliau mengusap bagian imamah, yaitu kain yang menutupi kepalanya. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi mengusap ubun-ubunnya saja. Maka hadis ini menjadi penguat pemahaman bahwa wamsahu biru'usikum, ba'nya adalah menunjukkan sebagian dari kepala kalian. Jelas ma'asirul muslimin. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, mohon maaf, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Tsumma yamsahu ra'sahu." Kemudian orang yang berbudu itu mengusap kepalanya. "Fayabda'u." Maka di dalam dia mengusap kepala itu, dia memulai bimuqaddami ra'sihi, memulai dari bagian depan kepalanya, berarti dari sini bagian depan kepala, dimulai dari bagian depan kepala, ya. Fayadhhabu, kemudian setelah dia mulai dari bagian depan, bada'a bimuqaddami ra'sihi, fayadhhabu, kemudian dia menggerakkan tangannya ilal qafahu, ilal qafah, sampai ke tengkuk. Jadi di mazhab Imam Syafi'i mengusap kepala ada dua bagian. Ada batas minimal yaitu mengusap sebagian kepala, ada yang paling utama yaitu mengusap seluruh bagian dari kepala. Ini sedang dijelaskan. Yang wajib mengusap sebagian kepala. Yang sunnah, yang tidak wajib mengusap seluruh bagian dari kepala, ya. Yeah. Summa yaruddahuma ilal makanil ladhi bada'a minhu. Kalau sudah sampai di tengkuk, dimulai dari depan, ditarik ke belakang, berhenti di tengkuk, ditarik lagi ke tempat di mana dia memulai mengusap. Begitu kata beliau. Dalilnya banyak, kata beliau banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menceritakan sifatnya wudu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya beliau berkata, summa masaha ra'sahu biyadaihi. Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, bukan satu tapi dua, itu yang paling bagus, mengusap kepala dengan dua tangan. Masaha ra'sahu biyadaihi, Nabi mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar. Maka beliau memulai dari depan, ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan, hatta zahaba bihima ila qafah, sampai berhenti di tengkuk, thumma kemudian raddahuma ilal makanil ladhi bada'a minhu. Kemudian tangan yang sudah sampai tengkuk ditarik lagi ke depan, ke tempat di mana dia memulai mengusap bagian kepala. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, yaf'alu dzalika thalathan. Dan mengusap kepala itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ini tentunya perdebatan di antara para ulama ya. Sebagian ulama ya, dan ini adalah pendapat jumhur, yaitu pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, mengusap kepala itu 1 kali. Itu pendapatnya siapa? Jumhur. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat mengusap kepala hanya 1 kali. Karena memang kalau kita perhatikan hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman bin Affan, itu semua bagian yang wajib itu disebutkan 3 kali. Misalnya wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Tapi ketika sampai di bagian kepala itu tidak disebutkan 3 kali. Maka jumhurul ulama, mayoritas para ulama memahaminya 1 kali. Adapun Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mereka katakan 3 kali. Ya, coba kita lihat penjelasannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalilnya Syafi'iyah yang mengatakan mengusap kepala 3 kali adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Uthmana radhiyallahu ta'ala anhu qal. Sesungguhnya Uthman berkata, ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kalian aku tunjukkan bagaimana tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa yang beliau lakukan? Thumma tawaddu'u thalasan thalasan. Beliau wudu 3-3. Ini umum. Kata para ulama Syafi'iyah, ini umum. Artinya di seluruh bagian wudu itu thalasan thalasan, 3-3. Kalau jumhur berpendapat tidak, hadis ini menunjukkan umum. Adapun hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid khusus, secara umum wudu itu 3-3 kecuali kepala. Karena dalam hadis Utsman dan Abdullah bin Zaid itu tidak disebutkan bilangannya, padahal anggota tubuh yang lain, misalnya sebelum kepala ada tangan dan wajah, itu disebutkan 3 kali. Setelah kepala ada kaki, itu pun disebutkan 3 kali. Lalu kenapa kepala saja yang tidak disebutkan 3 kali? Kata jumhurul ulama, itu menunjukkan bahwa hanya 1 kali. Para ulama Syafi'iyah berkata tidak, hadisnya jelas. Tawaddu'u thalathan thalathan. Beliau wudu 3-3-3. Ini khilaf. Jangan terlalu dipermasalahkan ya. Masing-masing memiliki alasan, argumentasi atau dalil ya dari apa yang mereka katakan. Lalu dikatakan, fa in kanal aqra'u, ya, fa in kanal aqra'. Apabila seseorang itu kepalanya botak, au mana bata sya'ruhu, atau tidak tumbuh rambutnya, au kana tawilan, atau rambutnya panjang, au madfuran, atau dikepang, diikat, lam yundab ar-rad, tidak disunahkan mengembalikannya ke depan. Kenapa kalau botak tidak perlu dikembalikan ke depan? Karena hakikat mengembalikan ke depan itu agar bagian atas dan bawah terkena air. Tapi kalau botak gak ada atas, gak ada bawah. Tidak ada atas, tidak ada bawah kalau botak. Artinya ketika dia mengusap 1 kali ke belakang, itu seluruh bagiannya sudah terkena basah. Beda kalau seperti saya, rambut. Itu ketika saya usap dari depan ke belakang, yang kena bagian atas. Ketika sampai di tengkuk, saya kembalikan ke depan, maka bagian bawahnya pun kena. Tilas ma'asyiral muslimin. Kemudian beliau berkata, falaw wada'a yadahu bila muddin bihaitsu ballama yantaliq alaihi al-ism. Seandainya seseorang hanya meletakkan tangannya saja, tidak menggerakkan, tapi ada yang basah di bagian kepalanya, itu sudah sah kata beliau. Wa huwa ba'du sya'ratin, yaitu yang terkena hanya sebagian dari rambut, lam takhruj bil muddi anil haddir ra's, dan itu dilakukan di kepala. Ya, maka itu sah. Aw qattara wa lam yusil, atau diteteskan saja air dan tidak sampai mengalir. Aw ghassalahu, atau dia sekalian membasuhnya. Kafa, itu semua boleh. Karena di ayatnya lapang, wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Fa in syaqqa, apabila seseorang kesulitan, naz'a imamatihi, kesulitan melepaskan ikatan. Sebagian orang kan diikat, diikat banyak. Kalau ada orang yang kesulitan melepaskan imamahnya, repot kalau dia buka. Kamula 'alaiha ba'da mashi ma yajib. Maka boleh seseorang menyempurnakan wudunya di bagian imamah. Artinya dia usap dulu sebagian dari apa namanya? Ubun-ubun, selebihnya dia sempurnakan di bagian imamah, di bagian sorbannya. Dia usap di bagian sorbannya. Tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Hadisnya Mughirah. Tadi sudah kita baca di awal. Lalu dikatakan di sini, summa kemudian, yamsahu, seorang yang berwudu mengusap udhunaihi, kedua telinganya. Ya, mengusap kedua telinganya. Zahiran wa batinan, baik bagian luar telinga, wa batinan, ataupun bagian dalamnya, itu diusap. Bima'in jadidin thalathan, dengan air yang baru sebanyak tiga kali. Jadi antara mengusap kepala dan mengusap telinga, itu bima'in jadidin, dengan air yang baru. Walaupun hal ini diperdebatkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan ada riwayat yang menunjukkan bolehnya menggabungkan antara mengusap kepala dan telinga. Coba kita lihat. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Rasulullah mengusap bagian kepala dan kedua telinga. Zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu dikatakan di sini, wa yujaddidul ma'a li mashil udhunain, hendaknya airnya diperbaharui ketika akan mengusap kedua telinga, yaitu bi an ya'khudha ma'an jadidan, dengan cara mengambil air yang baru. Limashihima ghairal balal alladhi masaha bihi ra'sahu, yaitu mengambil air yang baru untuk telinga selain air yang dipakai untuk mengusap kepala. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda, aku melihat Nabi berwudu. Fa akhadha ma'an li'udhunaihi khilafal ma'i alladhi akhadha lira'sihi. Kata Abdullah bin Zaid, aku melihat Nabi berwudu dan aku menyaksikan beliau mengambil air untuk kedua telinganya selain daripada air yang diambil untuk kepala. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat Imam Malik dari Ibni Amr atau dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, diceritakan kana ya'khudul ma'a bi'usbu'ihi li'udhunaihi. Dahulu beliau mengambil air dengan dengan jarinya untuk kedua telinganya. Baik. Kemudian beliau berkata, ma'asirul muslimin, summa sima khayhi bima'in jadidin thalathan fi fayadkhulu khinsaraihi fihima.

terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, dengan motor penggerak listrik yang berkualitas dan performa maksimal. Dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk bergabung mengirimkan pertanyaan baik melalui telepon ataupun melalui pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami cantumkan. Sepertinya sudah ada pemirsa kita yang menelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Ibu. Ya, nama Allah, Ibu Guru, Ustaz. Silahkan. Ya, Ustaz. Seperti saya nih ya, Ustaz. Sudah saya ceritakan, saya tinggal di kebun. Jauh dari Asatidha, seperti itu ya. Jadi kan kajian saya seperti ini sih, seperti sama Ustaz. Terus di situ ada Ustaz-ustaz lain melanjutkan beli buku ini. Dan buku ini saya ajarkan kepada anak-anak didik saya. Tapi ada salah satu ustaz itu yang dari pesantren, Ustaz. Apakah ini sudah diijazahkan atau belum? Kalau belum diijazahkan, jangan diajarkan buku-buku seperti ini. Apakah iya, Ustaz? Setiap mempelajari buku atau ilmu tertentu itu, kita harus mendapatkan ijazah dari penulis buku tersebut. Baik. Jadi kan saya bingung, Ustaz. Banyak buku yang saya beli untuk referensi, tapi cuma ditolak karena alasan tidak diijazah seperti beliau di pesantrennya, di pesantren salafnya. Seperti itu maksudnya gimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Para pemirsa Niaga TV dan hamba Allah di Bengkulu, ijazah itu adalah semacam penguat saja atas apa namanya satu kitab. Tapi dia bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya. Ada ijazah ya, ijazah. Ijazah itu artinya kebolehan untuk mengajarkan buku itu. Tetapi hukum asalnya kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh para ulama itu telah diijazahkan bagi siapapun yang ingin membaca, mempelajari, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan buku-buku ya yang apa namanya yang dicetak oleh para ulama atau yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer khususnya, itu kebanyakan itu sudah mendapatkan izin dari penulis. Ya, oleh karenanya di situ kan ada istilahnya apa, copyright ya, hak cipta. Yang dilarang itu misalnya menggandakan tanpa izin. Tapi kalau kita membeli cetakan yang resmi, cetakan resmi itu artinya sang penulis ridho bahwa kitab itu dicetak oleh penerbit A atau B. Dan nanti sang penerbit itu memberikan royalti, memberikan keuntungan untuk siapa? Untuk penulis kitab tersebut. Atau kalau nanti penulisnya sudah meninggal, keluarganya, ahli warisnya. Itu sistemnya begitu. Oleh karenanya buku-buku yang datang belakangan rata-rata itu sudah masuk percetakan karena sudah dapat izin dari penulisnya. Terlebih lagi buku-buku yang sifatnya turoth, buku-buku yang sifatnya peninggalan, yang usianya sudah bukan usianya 100 atau 200. Kadang bisa sampai berusia 400 tahun, 500 tahun. Itu memang mereka saat itu benar-benar ikhlas. Ya, ikhlas dalam pengertian silahkan siapa yang membaca buku saya, bagus. Ya, sampaikan kepada umat. Umumnya seperti itu. Walaupun di antara buku-buku tersebut ada memang yang diijazahkan. Ijazahkan dalam arti diizinkan secara resmi. Misalnya saya menulis kitab lalu saya katakan saya ijazahkan buku ini untuk Anda ajarkan. Itu ada. Dan itu bagus sebagai penguat. Tapi itu bukan syarat. Ya, itu bukan syarat. Bukan syarat. Syarat diizinkannya baca buku adalah ijazah. Tidak ada seperti itu. Ya. Tapi dengan diijazahkan tentunya ini menjadi lebih kuat. Tetapi kalaupun tidak ada istilahnya ijazahkan seperti itu, maka itu bukan syarat, hanya penyempurna saja. Ya, hanya penyempurna saja. Bukan sebagai satu syarat untuk menilai keabsahan satu maklumat atau untuk menilai kebenaran kandungan satu kitab, bukan itu ukurannya. Ukuran menilai kebenaran satu kitab adalah mizan, timbangan yang telah ditentukan oleh syariat, Quran dan hadis. Ketika ada satu buku yang isinya sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan pemahamannya para salaf, para ulama, sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, maka itu adalah buku yang benar, yang penulisnya umumnya sudah ridho, buku itu disebarkan, dicetak, dibaca, diajarkan dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga antum, amin. Bagaimana caranya tangan bersedekap pada waktu tangan memegang Al-Quran atau handphone saat membaca Al-Quran pada saat sholat tarawih di rumah? Ya, saya belum pernah melakukan ya. Saya belum pernah melakukan, tapi ya kalau kita lihat di apa namanya yang pernah melakukan ya seperti ini biasa. Ya, jadi tetap bersedekap dan bersedekap itu dalam sholat sunnah. Bersedekap dalam sholat itu sunnah. Artinya dia bukan bagian rukun yang menentukan keabsahan sholat seseorang. Tetapi dia adalah sunnah yang memberikan kesempurnaan atas sholat seseorang. Tapi kalaupun seandainya kita mau ya tangan tetap seperti ini. Ya sambil memegang seperti ini. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Kalau apa? Sebentar Ibu ya, saya dengar suara Ibu putus-putus. Sinyalnya jelek. Iya, kalau setelah sebelum saya tidak bisa menangkap dengan jelas Ibu, barakallahu fikum. Kalau setelah putus, mohon maaf Ibu bergeser sedikit ke arah di rumah, Ibu bergeser supaya lebih jelas suaranya. Sinyalnya jelek. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu, saya belum bisa menangkap karena suaranya putus-putus. Iya Ibu, suara Ibu putus-putus. Halo, iya Ibu. Suara ibu tidak jelas di studio karena mungkin sinyal handphonenya lemah. Silahkan ibu. Tolong. Tolong jelaskan. Baik. Tolong jelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa mereka? Ah, baik, siapa mereka, bagaimana akidah mereka dan lain sebagainya. Iya. Setelah apa ibu? Ketika setelah apa? Ketika setelah? Baik. Baik ibu, barakallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepertinya sinyalnya tidak bagus ya. Jadi datang ke kita suaranya ada, tetapi tidak jelas. Putus-putus suaranya. Kadang muncul lalu hilang lagi, muncul hilang lagi. Satu pertanyaan yang saya tangkap tadi, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlun itu artinya bisa diartikan usroh, keluarga. Ahlus Sunnah, ahlun ya, ahlul bait, keluarganya Nabi. Bisa juga terkadang diartikan ahlu itu artinya orang yang ahli, ahli, dia orang yang ahli. Ya, dia seorang yang ahli dalam hadis, artinya yang mendalami, dia paham, dia juga apa namanya memiliki maklumat yang banyak terkait dengan apa namanya satu bidang. Kita katakan ahlul hadis, ahlul fiqh, ahlul tafsir, artinya dia ahli di bidang tersebut. Bisa juga diartikan dia adalah orang yang melazimi. Ahlus sama, penduduk langit, ahlul ard, penduduk bumi misalnya, artinya mereka melazimi. Oleh karenanya ahlus sunnah adalah orang-orang yang melazimi, orang-orang yang mempelajari, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang komitmen dengan as-sunnah, ahlus sunnah. Mereka berkomitmen dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Itu sunnah. Jadi sunnah dalam pengertian yang dimaksud dalam ilmu akidah adalah beragama sebagaimana agamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang terkenal ya, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluhum finnar. Seluruhnya masuk neraka, illa wahid, kecuali satu. Para sahabat berkata, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka beliau berkata, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Siapapun yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Jadi sunnah itu secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. At-tariqatu fid din. Jalan, metode beragama itu sunnah. Jadi ketika saya mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan dalam pengertian fikih. Karena sunnah dalam pengertian fikih adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ma yuthabu fa'iluhu walam yu'aqob tahrikuhu. Sesuatu yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya, tapi tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Itu sunnah dalam arti fikih. Tidak juga sunnah dalam pengertian usulul fiqh, yaitu masdar min masadiri at-tashri', sumber di antara sumber-sumber syariat, bukan itu. Tetapi sunnah dalam pengertian ahlu sunnah adalah agama secara umum. Beragama baik dari hal akidah, fikih, muamalah, akhlak, sebagaimana yang kita ambil dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah artinya mereka ijtama'u ala sunnah, atau ijtama'u ala al-haq, atau ijtama'u ala kitabillah wa sunnati rasulihi. Mereka jamaah, artinya mereka berkumpul, bersatu, berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ahlu sunnah wal jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ahlu sunnah adalah para sahabat Nabi. Ini penting. Ahlu sunnah adalah para sahabat Nabi. Dan siapapun yang komitmen mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat nanti. Jadi siapapun yang komitmen dengan jalannya para sahabat, maka mereka ahlu sunnah. Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Addu wa alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah diperbolehkan salat syuruq lebih dari 2 rakaat? Misalnya terbiasa sholat duha 4 rakaat dari hamba Allah di Madura. Allah alam bisawab, kata para ulama tidak masalah. Tapi bukan sholat syuruq, jatuhnya sholat duha. Karena sholat syuruq itu adalah permulaan waktu duha. Ya, permulaan waktu duha. Kalau sholat syuruqnya tetap 2. Tapi kalau mau ditambahkan 2 lagi, kata para ulama tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada penelpon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Bustan di Jawa. Baik, silahkan Bapak. Begini Ustaz, kalau kita salat tarawih di rumah. Baik. Ya, salat tarawih di rumah. Setelah berhenti salat tarawih, kita ada menantikan mikir Ustaz. Pasti mikirnya nanti ditunda sampai datangnya belum waktu sahur. Apa yang begitu, Ustaz? Baik. Ada lagi, Bapak? Nah, yang kedua, Ustaz, kalau kita salat wajib, baru setelah kita naik ke atas, di atas kita sudah berdiri lupa. Apakah sujud tadi sudah 2 kali atau sekali? Di sikap kita, apakah kita turun lagi ke bawah, atau kita lanjut saja yang tadi tidak dianggap baik. Salat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah salat tarawih, boleh atau tidak kita melakukan salat tarawih di awal malam setelah isya, tetapi kita tidak tutup dengan witir, kita akhirkan witirnya di akhir malam. Boleh atau tidak? Tidak masalah. Boleh. Ya, karena ada hadis yang mengatakan ij'alu akhira salatikum al-witr. Jadikanlah akhir dari salat malam kalian witir. Jadi kalau Bapak salat setelah isya dan Bapak berniat lagi bangun jam 2 atau jam 3 untuk melanjutkan salat tarawih, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mengakhirkan witir sampai selesainya rangkaian salat malamnya. Salat malamnya misalnya Bapak ingin ambil misalnya 8. 4 rakaat setelah isya, 4 rakaat di malam hari jam-jam 2 atau jam 3. beres 4 rakaat yang kedua, barulah tutup dengan sholat witir. Itu bagus, gak ada masalah. Ya, itu boleh dilakukan. Karena Nabi berkata tadi, ija'alu akhira sholatikum al-witir. Jadikanlah penutup sholat malam kalian adalah witir. Adapun masalah sujud, seseorang sujud, kemudian dia bangkit dari sujud, lalu ketika dia akan berdiri, dia ragu. Apakah dia sujud satu kali atau sudah dua kali? Wallahualam bissawab, hendaknya dia mencari mana yang yakin. Kalau dia tidak mendapatkan yang yakin, maka wallahualam bissawab, sebagaimana kaidah di dalam ragu bilangan rakaat, ambil yang lebih kecil. Ambil yang lebih kecil. Artinya kalau sujud dua kali, satu atau dua, satu atau dua, dan dia bingung mana yang lebih kuat, maka ambil satu, sujud lagi. Untuk menjaga rukun, karena sujud dua kali itu rukun. Maka lebih baik bapak kembali untuk sujud ketika akan berdiri, lalu balik lagi, lalu sujud lagi satu kali lagi, tapi nanti di akhir bapak harus sujud sahwi. Sebelum salam ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Muara Badak, Masya Allah, Kalimantan Timur. Yang mau saya tanyakan, bolehkah saya sholat tahajud dan witir setelah selesai sholat tarawih? Allah alam bissawab ya, para ulama mengatakan kalau tahajud lagi tidak masalah. Tetapi yang tidak boleh witir dua kali. Karena ada hadis yang mengatakan, la witron fi lailatin. Tidak boleh ada satu dua kali witir di dalam satu malam. Jadi tidak boleh ada dua kali witir di dalam satu malam. Maka witir itu cukup sekali. Ya. Adapun kita sudah sholat tarawih, lalu kita ingin sholat lagi dua rakaat, kata para ulama tidak masalah. Ya, selama dia tidak mengulang witirnya. Walaupun seandainya dia mencukupkan dengan sholat tarawihnya itu cukup. Karena ada hadis yang mengatakan, man sholla ma'al imam hatta yansarib, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Allah alam bissawab. Pertanyaan keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu sholat mutlak? Sholat mutlak, sholat sunnah itu kan banyak jenis, Pak. Ada sholat sunnah yang terkait dengan waktu, ada sholat sunnah terkait dengan sholat wajib, ada sholat sunnah terkait dengan sebab. Ada sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan sebab, tidak terkait dengan yang wajib. Sholat sunnah terkait dengan waktu, misalnya duha, tahajud, itu terkait dengan waktu. Sholat sunnah terkait dengan yang wajib, contohnya qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah terkait dengan sebab, contohnya gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, itu ada sebabnya. Dan ada sholat sunnah mutlak, tidak terikat waktu, tidak terikat yang wajib, tidak juga terikat oleh sebab. Misalnya setelah maghrib, bapak boleh sholat sunnah mutlak, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai isya. Setelah zuhur, bapak boleh sholat sunnah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai menjelang asar. Itu yang dimaksud sholat mutlak. Sholat mutlak boleh dikerjakan selain di waktu-waktu yang dilarang, yaitu setelah asar sampai tenggelamnya matahari dan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Allah alam bissawab. Ada Ibu Yati di Lombok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, begini Ustaz, dari ibu saya kan sudah satu tahun lalu meninggal. Nah, sebelum beliau meninggal, minta ibu. Tetapi waktu itu karena banyak alat alat yang terpaksa, ibu tak canggung dan saya sambil dipangkal dan adik-adikan ibu-ibunya dan saya usahkan kepala dan tangannya. Apakah ibu bisa cukup sebelumnya? Minta apa Ibu? Sebelum meninggal minta apa? Minta diwudukkan, diwudukkan. Diwudukkan? Ya, diwuduk. Dan waktu itu kan karena apa namanya, air, tidak mungkin ya aku butuhkan air karena alat-alatnya banyak terpaksa. Kalau monitor, jantung dan lain sebagainya, dapat ingin tayamum. Terus ayam itu debunya dari pangkal-pangkal. Nah itu apa efek ayamnya? Debunya dari mana ibu? Dari lantai? Dari bantal. Oh bantal. Iya. Baik. Itu saja ibu. Iya Ustaz. Baik. Wallah alam bisawab ya. Kata para ulama, debu dari bantal tidak disebut debu. Ya, dari bantal itu tidak disebut debu. Tapi debu itu dari tanah. Fatayammamu su'idan thayyiba. Tayammumlah kalian dengan su'idan thayyiba, yaitu tanah yang bersih. Oleh karenanya harus berupa tanah. Kalau berupa misalnya di depan saya ini ada meja. Ya, mejanya dilapisi oleh kain. Lalu saya tempelkan begini, ya, saya. Itu tidak ada debunya, tidak ada debunya. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah mengatakan disyaratkan harus tanah. Ya, harus berbentuk tanah. Artinya kita ambil tanah, kita masukkan ke kantong plastik misalnya ya, lalu kita bawa, lalu kita pakai, kita apa namanya? Tayammum. Itu yang diperbolehkan. Adapun di benda-benda yang tidak ada debunya, ya seperti apa namanya meja atau bahkan lantai keramik seperti itu umumnya, apalagi sering dipel, dibersihkan itu tidak ada debunya. Ya, oleh karenanya para ulama mensyaratkan harus berbentuk apa tanah. Ya, Allah alam bissawab. Saya rasa cukup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.